Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radionya masing-masing di 1476 AM ataupun yang mendengarkan melalui streaming Radio Roja Bandung, juga para pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM Cianjur. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa. Kalau biasanya Sabtu sore membahas masalah fikih yang bersumber dari kitab Bulughul Maram, sore ini kita belok dulu sebentar untuk membahas masalah yang akan kita hadapi esok, yaitu Idul Adha. Tentang masalah kurban kita sudah bahas pada Ahad yang lalu. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha-nya. Secara bahasa, Id berasal dari kata ada ya'udu. Kullu yaumin fihi jam'un fahuwa id. Setiap hari yang di hari itu ada berkumpulnya orang, maka itu adalah hari id. Makanya hari Jumat pun disebut dengan sebut id mingguan, karena di sana manusia berkumpul dengan jumlah yang banyak untuk sholat Jumat. Asal kata id dari ada ya'udu ka'annahum adu ilaih. Ada artinya kembali. Ya'udu fil mudhari'nya disebut hari id karena semua manusia secara rutin kembali ke hari itu. Ada lagi yang menyatakan berasal dari kata adah yang artinya kebiasaan. Li'annahum i'tadau, karena mereka terbiasa berkumpul di hari itu. Jama'nya a'yad. Berkata Imam Abu Bakar Ibnu al-A'rabi, sumia'idu idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bifarqin mujaddadin. Id disebut id karena dia kembali setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Inilah makna id. Adapun ajaran Islam hanya mengenal dua id dalam satu tahun. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Anas, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa li ahli al-madinah yawman yal'abuna fihi ma fil jahiliyah fa qala qadimtu alaykum wa lakum yawman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah wa qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma yawman nahar wa yawmal fitr. Kata Anas, nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah pada waktu penduduk Madinah memiliki dua hari raya dalam setahun. Mereka bermain-main di dua hari raya itu di zaman jahiliyah. Hari raya yang dimaksud adalah pertama hari Nairuz, yang kedua hari Maharjan, sebagaimana yang dijelaskan Imam Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, juga bisa kita lihat dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud. Dan kedua hari raya di zaman jahiliyah tersebut waktunya ditetapkan oleh penguasa setempat. Lalu ketika Nabi datang ke Madinah, beliau berkata, aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian memiliki dua hari raya. Kalian bermain-main di kedua hari raya itu di zaman jahiliyah, dan kini Allah mengganti bagi kalian dengan dua hari raya lain yang lebih baik bagi kalian, yaitu Yauman Nahar dan Yaumal Fitr, hari raya Nahar dan hari raya Fitri. Hari raya Nahar adalah Idul Adha. Nahar artinya penyembelihan, dan hari raya Fitri adalah Idul Fitri. Dan ini menunjukkan bahwa hanya ada dua hari raya itu saja di dalam ajaran Islam dalam satu tahun. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan ketika berhari raya adalah, pertama, disunnahkan bagi kita untuk berdandan, memakai pakaian terbaik yang kita miliki, walaupun terbaiknya juga masih butut. Semua pakaian kita jelek-jelek, tapi ambil yang terbagus yang kita miliki. Kalau ada kemampuan membeli yang baru, silakan beli yang baru. Dan mendandani diri dalam hari raya adalah sunnah yang sudah berlangsung di zaman Nabi, para sahabat, para ulama as-salafus soleh zaman dahulu. Berkata Al-Allamah As-Sindi, setelah mengutip hadis-hadis tentang sunnahnya berdandan pada hari raya, beliau berkata, minhu ulima anna tajammula yawmal id kana adatan mutaqarraratan bainahu walam yunkirhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ulima biqauha. Dari hadis-hadis tadi diketahui bahwa berdandan pada hari id adalah kebiasaan yang sudah ditetapkan di kalangan mereka, maksudnya para sahabat, dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Ibnu Umar annahu kana yalbisu ahsana thiyabihi fil idain. Ibnu Umar itu selalu memakai pakaian terbaik di dua hari raya. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, wa hadha yadullu ala anna tajammula indahum fi hadhil mawadi kana mashhura. Ini menunjukkan bahwa berdandan di kalangan para sahabat di momen seperti itu, yaitu momen Id, adalah sesuatu yang masyhur. Imam Malik, Malik bin Anas berkata, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-thiba waz-zinata fi kulli 'id. Aku mendengar bahwa para ahli ilmu mensunnahkan parfum dan perhiasan di setiap hari raya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairul Ibad berkata, wa kana yalbisu lil khuruji ilaihi ma ajmala thiyabi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memakai sebaik-baik pakaian yang beliau miliki ketika keluar menuju tempat sholat hari raya. Ini adab pertama, yaitu mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki pada waktu hari raya, khususnya ketika akan menuju tempat sholat id. Kedua, disunnahkan melakukan sholat id di lapangan, bukan di masjid. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yakhruju yawmal fitri wal adha ilal musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Adalah Rasulullah SAW selalu keluar pada Idul Fitri atau Idul Adha menuju lapangan tempat sholat. Yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat, baru khutbah. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Al-Allamah Ibnu Al-Hajj Al-Maliki, wasunnatul madiyah fi salatil idain an takuna fil musalla, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjid al-haram thumma huwa ma'a hadhihi al-fadilatil 'azimah kharaja wa tarakahu. Sunnah yang telah berlalu tentang salat id hendaklah dilakukan di lapangan, karena Nabi bersabda, salat di masjidku ini, maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi, itu lebih utama dibanding 1000 kali sholat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100 kali lebih baik daripada Masjid Nabawi, atau 100.000 kali lebih baik dibanding masjid yang lain. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat lebih utama. Tapi sekalipun sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, beliau pada waktu id tidak melakukan sholat id di Masjid Nabawi, tapi secara sengaja di lapangan. Dan ini menunjukkan lebih utama sholat di lapangan, karena yang menjadi ukuran baik buruknya, bagus tidaknya suatu amalan dalam syariat Islam adalah contoh Nabi SAW dan bukan akal ataupun perasaan. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, as-sunnatu ayyu sallal id fil musalla. Amara bidhalik Ali radhiyallahu an wa istahsanahu al-Auza'i wa ashabu ra'yi wa huwa qawlu Ibn al-Mundhir. Sunnahnya sholat itu, sholat id dilakukan di lapangan. Ini diperintahkan oleh Ali, dianggap baik oleh Imam Al-Auza'i, Ashabur Ra'i, dan ini juga pendapat Ibnu Mandur. Ini menunjukkan bahwa sebaik-baik pelaksanaan sholat id adalah di lapangan dan bukan di masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan di lapangan, baik karena hujan umpamanya, becek, atau di tempat tertentu mungkin tidak ada lagi lahan, tidak ada lapangan, paling ada lapang badminton yang tidak bisa menampung jumlah seluruh orang yang akan sholat, sedangkan masjid lebih luas, ya, maka dibolehkan di masjid. Dan ini pun dilakukan di Mekah dan di Madinah sampai sekarang. Di Mekah dilakukan sholat id di Masjidil Haram, dan di Madinah di Masjid Nabawi, karena memang lahan lain tidak memungkinkan. Daya tampung Masjidil Haram bisa lebih dari 3 juta orang, dan tidak ada lapangan lain yang memungkinkan untuk itu di sana yang bisa menampung sebanyak itu. Ketiga, disunnahkan mengambil jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang. Kecuali kalau dari rumah dia ke tempat itu cuma itu satu-satunya, ya gimana lagi? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa tariq." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menuju sholat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda. Artinya ketika pergi melalui jalan ini, ketika pulang melalui jalan yang lainnya lagi. Apa hikmahnya? Sebagian ulama seperti yang dituturkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pertama liyusallima ala ahli thariqain, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi salam ke penduduk dua jalan yang dilalui. Pergi ke jalan ini, beliau menyebar salam. Pulang, orang lain lagi yang memperoleh salam beliau. Kedua, ada lagi yang berkata untuk menebar barokah ke orang yang ada di dua jalan itu. Kalau pulang balik ke sana-sana juga, hanya orang ini saja yang dapat. Tapi kalau pulang yang mengambil jalan yang berbeda, maka akan lebih banyak orang yang terkena barokah. Ketiga, untuk menyebarkan syiar Islam. Dan banyak lagi yang lainnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Raudhatut Thalibin, beliau katakan setelah menjelaskan beberapa hikmah mengambil jalan yang berbeda, wa idza lam yu'lam as-sabab ustuhibba at-ta'asi qat'an wallahu a'lam. Kalau tidak diketahui sebab-sebabnya, apa sebabnya Nabi mengambil jalan berbeda ketika pulang dan pergi? Kalau tidak tahu, maka cukup disunnahkan ta'asi kepada beliau. Ta'asi itu mengikuti sunnah beliau, mengikuti contoh, meneladani kebiasaan beliau, maka itu pun sudah memiliki nilai ibadah tersendiri. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka akibatnya apa? Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi setiap kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah ini, dua yang Allah janjikan di dalam ayat tadi akan Allah berikan. Pertama dicintai oleh Allah, kedua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kita tidak tahu sebabnya. Coba lihat para sahabat, mau tahu mau tidak sebabnya, apa yang dilakukan Nabi diikuti. Seperti umpamanya sering saya ceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai sendal. Di tengah sholat beliau membuka sendalnya, disimpan sebelah kiri. Para sahabat semua ikut buka sendalnya, simpan sebelah kiri. Gak tahu sebabnya apa, yang penting ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika selesai sholat, Nabi menyatakan, "Tadi Jibril berbisik kepadaku bahwa sendalku ada najis, maka aku buka." Oleh karena itulah, maka sikap para sahabat di dalam mengikuti apapun yang Nabi SAW lakukan, sekalipun tidak mengetahui sebabnya, tetap mereka lakukan karena di sanalah mereka memperoleh nilai pahala tersendiri. Disunnahkan bertakbir di dalam hari raya Id. Dan takbir hari raya Id ini berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Karena sekarang Idul Adha, kita fokus pembahasan Idul Adha. Kapan waktu mulai takbir untuk Idul Adha? Ketika Syekhul Islam ditanya, tentang masalah ini beliau menjawab, alhamdulillah ashahul aqwali fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal fuqaha min as-sahabati wal a'immah ayukabbira min fajri yaumi arafah ila akhiri ayami tashriq. Kata beliau, alhamdulillah pendapat yang terbenar adalah bertakbir yang dipegang oleh jumhur ulama di kalangan para fuqaha, para sahabat dan para imam, bertakbir dimulai dari fajar hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, dan untuk di Indonesia tahun ini hari Arafah adalah hari ini, bukan hari kemarin. Kalau di Saudi iya, kalau di kita baru hari ini. Karena apa? Karena setiap orang harus mengikuti penanggalan di negerinya masing-masing, tanpa harus menanyakan di Mekah kapan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tinggal di Madinah. Dan ketika beliau melakukan saum Arafah dan menetapkan hari raya Idul Adha didasarkan kepada hilal yang beliau lihat di Madinah, tanpa harus mencari informasi kapan para jamaah haji wukuf di Arafah. Walaupun namanya hari Arafah, bukan berarti yang menjadi patokan adalah wukufnya para jamaah haji di Mekah. Karena apa? Karena saum Arafah sudah ada lebih dahulu sebelum syariat haji, sebelum ada syariat wukuf di Arafah bagi para jamaah haji. Hajinya belum ada disyariatkan, wukuf di Arafah belum ada, saum Arafah sudah ada. Dan saum Arafahnya ditetapkan tanggal 9 Dzulhijjah sebelum ada wukuf Arafah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa saum Arafah tidak berkaitan dengan wukufnya para jamaah haji di Arafah. Walaupun ada yang wukuf atau yang tidak, tetap 9 Dzulhijjah itu saum Arafah. Andai umpamanya ada masalah bagi setiap negeri atau di Saudinya gawat atau genting atau ada masalah apa yang menyebabkan tidak ada pelaksanaan ibadah haji di tahun tertentu dan tidak ada yang wukuf di sana, apakah saum Arafahnya tidak disyariatkan karena enggak ada yang wukuf gitu? Dan ini pernah terjadi sebelum ya disyariatkannya haji, sebelum ada orang yang wukuf di Arafah, saum Arafahnya sudah ada terlebih dahulu. Dan itu dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itulah maka tidak didapati keterangan bahwa Nabi setiap bulan Dzulhijjah mencari informasi kapan wukufnya jamaah haji di Mekah. Enggak. Tapi menetapkan 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah berdasarkan hilal yang terlihat di Madinah. Itu Mekah dengan Madinah dekat, apalagi di Indonesia ya. Nah, jadi dimulai dari fajar hari Arafah sampai hari akhir hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari tanggal 11, 12 dan 13. Disebut hari Tasyrik artinya hari penjemuran, karena di hari itu dahulu para sahabat biasa menjemur daging-daging kurban mereka untuk dikeringkan. Saat itu kan gak ada kulkas ya, yang apabila daging itu yang disimpan tidak dipanaskan, tidak dijemur, bisa-bisa apa? Busuk, bisa-bisa terbuang. Akhirnya mereka menyayat tipis-tipis, menjadikan daging itu sebagai kere apa? Dendeng, kemudian dijemur. Di mana-mana ada daging. Maka disebutlah dengan hari Tasyrik, 11, 12 dan 13. Jadi dengan demikian waktu bertakbir berlaku selama 5 hari. Tanggal 9 fajar Dzulhijjah, 10, 11, 12 dan 13. 5 hari. Kapan? Kapan saja. Tapi Syekhul Islam lebih menekankan akibat kulli sholat, di akhir setiap sholat. Wa yusra'u li kulli ahadin ayyajhara bitakbir indal khuruji ilal id, wa hadha bi ittifaqil a'immatil arba'ah. Dan disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan suara takbirnya ketika keluar menuju sholat, tempat sholat id. Dan ini berdasarkan kesepakatan seluruh imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, ini yang banyak apa? Diabaikan oleh orang. Orang biasanya hari ini saja saya tidak pernah mendengar ada takbir berkumandang di masjid, di pasar, di jalan gitu ya. Paling kita sendiri di motor takbir sepanjang jalan. Kalau yang pakai motor, yang pakai mobil mungkin di mobil, tapi enggak kedengaran. Dan ini sudah menjadi sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika mengomentari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumul fitri ya wa yaumul adha fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Nabi sallallahu keluar pada waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha dan sambil bertakbir sampai tiba di tempat sholat. Kata Syekh Al-Albani, wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyati ma jarra alaihi amal muslimin min at-takbir jahran fit tariq ila al-musalla. Wa in kana katsirun minhum bada'u yatasahaluna bi hadhihi sunnah hatta kadat tusbihu fi khabari kana. Di dalam hadis ini terkandung dalil disyariatkannya apa yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin berupa takbir secara keras di jalan menuju tempat sholat. Sekalipun kebanyakan kaum muslimin sudah mulai menganggap enteng, mengabaikan hal ini, sunnah ini, sehingga hanya hampir-hampir menjadi kabar masa lalu yang hanya merupakan berita yang terjadi di masa lalu dan tidak lagi terjadi sekarang. Oleh karena itulah maka dianjurkan siapa orang yang menghidupkan takbir sejak tanggal 9 sampai tanggal 13 berarti dia menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan siapa orang yang mensunnahkan menghidupkan sunnah Nabi SAW lalu diikuti oleh orang lain sehingga sunnah itu kembali menjadi hidup, maka dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti apa yang dia lakukan itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti itu sedikit pun. Jadi takbir untuk Idul Adha dilakukan sejak hari ke-9 ketika fajar sudah menyingsing, terus itu sampai hari ke-13 menjelang maghrib. Ketika sholat Idul Adha disunnahkan tidak memakan apapun terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunnahkan makan, kalau Idul Adha tidak. Anas menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaddu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi untuk salat Idul Fitri sebelum beliau memakan kurma beberapa buah, beberapa biji. Itu untuk salat Idul Fitri. Adapun Idul Adha disebutkan dalam hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahar la ya'kulu hatta yarji'a fa ya'kulu min nasikatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk Idul Fitri sebelum makan. Jadi makan dulu kalau Idul Fitri. Adapun yauman nahar, yauman nahar itu hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 9 disebut hari apa? Arafah. Tanggal 8-nya disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tanggal 8, 9 Arafah, 10-nya Nahar. Hari nahar beliau tidak makan sampai selesai sholat dan kembali serta makan dari daging yang beliau sembelih. Hadis itu diriwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad dengan sanad yang hasan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, wa amma fi Idul Adha fakana la yat'am hatta yarji'a min al-musalla fayakulu min udhiyatihi. Adapun waktu Idul Adha, beliau tidak makan sampai pulang dari tempat sholat dan makan dari daging kurban yang disembelih. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nail Autar, kata beliau, wal hikmah fi ta'khir al-fitri yawm al-adha annahu yawmun tusra'u fihi al-udhiyah wal aklu minha fashuri'a lahu an yakuna fitruhu 'ala syai'in minha, qalahu Ibnu Qudamah. Hikmah kenapa sarapan pada waktu Idul Adha itu diakhirkan, tidak sarapan di awal sebelum sholat, tapi diakhirkan. Karena apa? Karena hari itu hari yang disyariatkan memotong hewan kurban dan disyariatkan makan dari daging kurban itu. Maka disyariatkan sarapannya dimulai dari daging yang disembelihnya pada hari itu. Kalau di zaman kita sekarang ini agak sulit dilaksanakan, keburu gemeter, karena biasanya pembagian kurban itu dagingnya dilaksanakan ba'da zuhur, kadang asar. Kalau umpamanya hewan kurban yang harus sebenarnya itu banyak gitu ya, baik sapi ataupun kambing, biasanya asar baru selesai, baru dibaginya ba'da asar. Kalau harus makan dari daging itu keburu pingsan. Ini sunnah saja, tidak wajib, tidak diharamkan sarapan, enggak. Kalau umpamanya selesai sholat id kemudian mau menyembelih, nyincang segala macam, butuh waktu, butuh tenaga, yang apabila tidak makan menimbulkan madarat, ya boleh, enggak apa-apa makan. Kalau tidak makan menimbulkan madarat seperti bisa lemas, seperti sakit, bisa mahnya kambuh bagi yang memiliki mah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah, sebelum berangkat tidak disunahkan makan dulu. Yang disunahkan adalah mandi. Jangan sampai makan didahulukan, mandi enggak. Mandi disunahkan baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kata apa namanya, Nafi Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar itu selalu mandi menjelang kepergiannya ke tempat sholat. Berkata Sa'id bin Al-Musayyib, sunnatul fitri thalathun, sunnah pada waktu Idul Fitri ada tiga. Ini pada waktu Idul Fitri, ya. Dua diantaranya juga berlaku untuk Idul Adha, satu tidak. Tiga sunnah Idul Fitri adalah al-mashyu ilal musalla, berjalan kaki menuju tempat sholat. Ini sunnah. Kalau umpamanya jauh, seperti kan ada orang Cimahi yang ikut sholat di Selat Sauh, harus jalan kaki, gempor, berangkat pada subuh sampai Selat Sauh zuhur. Ya gak apa-apa pakai motor atau pakai mobil. Kedua, wal aklu qabla al khuruj, makan sebelum keluar. Ini untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha sunnahnya tidak makan. Dan yang ketiga, wal ibtisal. Ibtisal itu mandi. Berkata Imam Ibnu Qudamah, yustahabu ayyatatahara bil ghusli lil id, disunnahkan untuk bersuci dengan cara mandi sebelum id. Karena Ibnu Umar, orang yang paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu mandi. Ini juga dilakukan oleh Ali Al-Qama, Urwa, Atta, An-Nakhai, Asy'abi dan yang lain-lainnya yang menunjukkan sunnahnya mandi. Terus bagaimana kalau tidak mandi? Enggak apa-apa, sah sholatnya karena ini hanya sunnah dan dia tidak berdosa. Hanya dia kehilangan pahala sholat sunnah. Ini berita yang agak mengembirakan bagi orang yang kedul mandi. Ah, gening terdosa, akhirnya tidak mandi. Berikutnya, tidak ada sholat apapun di lapangan selain sholat id itu sendiri. Tidak ada qobla ataupun ba'da. Tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Sebagaimana adanya tahiyat masjid kalau kita masuk masjid. Kalau ke lapangan enggak perlu, ya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu salat Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak salat sebelumnya dan juga setelahnya. Hadis ini riwayat Bukhari, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Ibnu Qayyim, walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idan tahau ila al-musalla qabla shalah wala ba'daha. Nabi dan para sahabatnya, ya, apabila mereka datang ke lapangan tempat salat, mereka tidak salat sebelum salat Id dan juga setelah salat Id. Jadi satu-satunya salat yang dilakukan oleh Nabi di lapangan hanyalah sholat Id itu sendiri. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, walhasil anna sholatal Id lam yuthbat laha sunnatun qablaha wala ba'daha khilafan liman qasa 'alal jumu'ah. Kesimpulannya adalah sholat Id tidak ada sholat sunat baik sebelumnya ataupun setelahnya, berbeda dengan orang yang mengkiaskan kepada Jumat. Jumat tidak bisa dikiaskan kepada Id, dan Id juga tidak bisa dikiaskan kepada Jumat, karena banyaknya perbedaan antara kedua-duanya. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat, kalau Id sholat dulu baru khutbah, terbalik. Kalau Jumat ada ba'da, kalau Id tidak ada qabla, tidak ada ba'da. Kalau Jumat ada azan, ada qomat, kalau Id tidak ada azan, tidak ada qomat. Kalau Jumat mendengarkan khutbahnya wajib bagi makmum. Yang berbicara ketika khutbah terhapus seluruh pahala Jumat. Adapun hukum mendengarkan khutbah Id adalah sunnah. Siapa yang mau mendengar silakan. Siapa yang setelah sholat mau langsung pulang, langsung pergi, maka dibolehkan. Sebagaimana nanti hadis tentang masalah itu ada. Jadi berdasarkan hal-hal tadi, maka Jumat jauh berbeda dengan Id dan tidak bisa dikiaskan satu sama lainnya. Lalu bagaimana hukum sholat Id? Sebab banyak orang yang menyatakan sunnah. Iya, ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan sunnah mu'akkadah, sebagian menyatakan wajib. Wajibnya fardu ain. Berkata Syekhul Islam, walihada rajahna anna sholatul Id wajibatun alal a'yan. Qawli Abi Hanifah wa ghairih wa huwa ahadu aqwali Syafi'i wa ahadul qawlaini fi madhhabil Ahmad. Oleh karena itu kami lebih menguatkan bahwa salat Id ini hukumnya wajib ain. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Ini juga termasuk salah satu di antara pendapat Imam Syafi'i dan salah satu di antara dua pendapat dalam madhab Ahmad. Lalu kata beliau, wa qalu man qala la tajib fi ghayatil bu'an. Ucapan atau pendapat orang yang menyatakan bahwa ini tidak wajib ini jauh dari kebenaran. Kenapa? Fa innaha min a'zami sya'ir Islam. والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير وقالوا من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. Kenapa? Karena sholat id merupakan syiar Islam yang paling agung. Orang berkumpul dengan jumlah yang terbanyak. Tidak ada sholat apapun yang jumlah jamaahnya menyamai apalagi melebihi sholat id. Termasuk Jumat. Banyak mana Jumat dengan id? Banyak id. Orang yang tidak pernah sholat Jumat pun id mah keluar ikut sholat. Dalam Jumatan hanya laki-laki umumnya. Tapi ketika id laki, perempuan, anak-anak ataupun dewasa semua keluar ikut melakukan sholat id. Di sana ada takbir. Di sana ada beberapa kelebihan dibanding Jumat atau yang lain-lain. Dan orang yang berpendapat bahwa ini adalah fardu kifayah juga tidak kuat. Berkata Al-Allamah Asy-Syaukani dalam kitab As-Sayl Jarar, beliau katakan, "I'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi shalah fil 'idain wa lam yatrukha fi 'idin min al-a'yan wa amara an-nas bil khuruj ilayha hatta amara bi khuruj an-nisa' al-'awatiq wa dawati al-khudur wal huyyat wa amara al-huyyat ay ya'tazilna as-shalah wa yashhadna al-khayra wa da'wata al-muslimin hatta amara man la jilbaba laha an tulbisaha sahibatuha wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi shalah wajibatun wujuban muakkadan ala al-a'yan la ala al-kifayah." Ketahuilah, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab As-Sayl Jarar, bahwa Nabi SAW selalu melakukan sholat id ini, tidak pernah meninggalkan walaupun satu kali. Beliau pun merintahkan orang-orang untuk keluar menuju lapangan untuk sholat id. Bahkan wanita tua, wanita-wanita yang ada udzur, wanita-wanita yang haid, semuanya disuruh keluar. Tapi wanita yang haid suruh menjauhi sholat, tapi diperintahkan untuk mendengarkan khutbahnya. Bahkan wanita yang tidak memiliki jilbab disuruh agar yang punya dua memberi pinjaman kepada yang tidak punya. Secara penekanan. Semuanya ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah sholat yang wajib dengan kewajiban fardu ain yang ditekankan, bukan kifayah. Ya. Lalu masih kata Imam Asy-Syaukani, wa minal adillati ala wujubiha, di antara dalil yang mewajibkannya adalah annaha musqitatun lil jum'ah idza tafaqata fi yawmin wahid wa ma laysa biwajibin la yusqitu man kana wajiban. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya salat id adalah bahwa sholat id bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat apabila id bertepatan dengan hari Jumat. Jadi kalau paginya sholat id dan itu hari Jumat, maka pas Jumatnya tidak wajib lagi untuk sholat Jumat. Siapa yang mau sholat Jumat, bagus. Siapa yang tidak, maka dia tidak berdosa. Dan apa yang tidak wajib tidak mungkin bisa menggugurkan yang wajib. Kalau Jumatan kan semua orang sepakat itu wajib. Seandainya sholat id tidak wajib alias hanya sunnah, maka tidak mungkin yang sunnah bisa menggugurkan yang wajib. Yang wajib harus digugurkan oleh yang wajib lagi, bahkan yang menggugurkannya kadar kewajibannya dianggap lebih kuat. Dan ini menunjukkan bahwa sholat ini tuh hukumnya wajib. Oleh karena itu, barang siapa orang yang ada uzur, baik karena sakit atau karena safar atau umpamanya karena ibu-ibu pakepuk, paciwe, ngurus gitu ya, suaminya, anaknya sudah pergi semuanya ke tanah lapang, ini masih pakepuk, masih paciwe. Kupat belum matang kalau ditinggalkan gosong. Gulai juga umpamanya belum matang kalau ditinggalkan juga bisa meledak. Rumah berantakan, memang biasanya begitu. Akhirnya jadi beres-beres dulu, pas umpah sudah beres, berangkat ke lapangan sudah salam. Maka dia wajib sholat sendirian di rumahnya dengan tata cara seperti yang umumnya dilakukan orang. 2 rakaat dengan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Kapan waktu sholat id? Waktu sholat id dimulai dari sudah masuknya waktu duha sampai masuknya waktu zuhur. Berkata al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata idil fitri wa yuajjilu adha. Wa kana Ibnu Umar ma shiddati ittiba'i lisunnah la yakhruju hatta tatlu'a syams. Nabi selesai mengakhirkan salat Idul Fitri dan mengawalkan salat Idul Adha. Kalau Idul Fitri bagusnya agak siang. Salah satu hikmahnya adalah memberi kesempatan kepada orang yang belum sempat mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Sebab akhir pengeluaran zakat fitrah itu pada waktu sholat id. Agar orang masih lapang gitu, diakhirkan sholat id agak siang. Adapun sholat Idul Adha diawalkan agar orang-orang bisa segera menyantap daging kurbannya. Ibnu Umar, orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, beliau tidak pernah keluar untuk sholat id sebelum matahari terbit. Tidak pernah keluar sebelum matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit, barulah beliau keluar. Syekh Siddiq Hasan Khan, di dalam kitab Al-Mu'idatul Hasanah, beliau menyatakan, waktuhuma ba'da irtifa'i syamqi daramah ila zawal. Qad waqa al-ijma' ala ma afadat al-ahadith. Waktu salat Id dua-duanya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, adalah setelah naiknya matahari kira-kira setinggi tombak. Kalau di kita susah untuk dipraktikkan. Karena banyaknya gunung, banyaknya bangunan, banyaknya pohon, banyaknya awan. Kadang-kadang kemunculan awal matahari enggak kelihatan, baru kelihatan setelah tinggi gitu kan. Tapi kalau di pantai atau di padang pasir yang jarang ada bangunan tinggi, jarang ada gunung-gunung tinggi, pepohonan, jarang ada awan, munculnya matahari itu ketahuan, kelihatan seperti keluar dari balik padang pasir. Jadi pas kelihatan dalam pandangan kita kira-kira tingginya setinggi tombak, maka itu sudah masuk waktu sholat id sampai zawal. Zawal itu waktu zuhur. Zawal itu ketika matahari tergelincir, tisirile alias tisoledat. Tergelincir itu pas ketika di tengah, ya, di tengah-tengah, lalu mulai maju ke arah barat, itu namanya zawal alias tergelincir. Itulah waktu sholat id. Sehingga tidak sah apabila sholat id dilakukan sebelum matahari terbit. Ini biar cepat selesai lah, pada sholat subuh langsung aja sholat id. Sebab ada yang kayak begitu, banyak keperluan nih kita kalau siang. Apalagi Idul Fitri itu. Pada sholat subuh langsung sholat id, masih gelap sudah mudik langsung, biar kosong di jalan. Maka tidak sah. Karena apa? Karena belum masuk waktunya. Sholat id tidak dilakukan, tidak diawali oleh azan qomat ataupun seruan as-salatu jami'ah. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis, yaitu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marrah wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamah. Aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id bukan sekali dua kali, dan itu dilakukan tanpa azan, tanpa qomat. Ibnu Abbas dan Jabir berkata, lam yakun yu'adzanu fi yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah diadzankan baik salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, wa kana idzan taha ila al-musalla akhadha fi shalah min ghairi adhanin wala iqamah wala qawli as-salatu jami'ah wa sunnah annahu la yuf'alu syai'un min dhalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba di lapangan, beliau langsung salat tanpa adzan, tanpa qomat, juga tanpa seruan as-salatu jami'ah. Sunnahnya tidak dilakukan semua tadi. Tidak adzan, tidak qomat, tidak ucapan as-salatu jami'ah. Sekarang ini kan kebanyakan kaum muslim tidak adzan, tidak qomat, tapi ada apa? As-salatu jami'ah itu selalu, ya, baik oleh imam ataupun oleh panitia. Berkata Imam As-Sunani dalam kitab Subul Salam ketika mengomentari asar-asar tadi, beliau berkata, wa huwa dalilun ala adami masyru'iyatihima fi salatil Id fa innahuma bid'ah. Dalil-dalil tadi ya menjadi hujjah tentang tidak disyariatkannya adzan qomat termasuk as-salatu jami'ah dalam salat Id dan semuanya itu bid'ah. Itu kata Imam As-Sunani dalam kitab Subul Salam. Nah sekarang banyak imam tidak adzan, tidak qomat, tidak menyerukan as-salatu jami'ah dalam bahasa Arab, tapi mengatakan as-salatu jami'ah dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Indonesia dengan ucapan para jamaah, ayo kita mulai sholat. Itu bahasa Arabnya apa? As-salatu jami'atan, tan ya, bukan jami'atun. As-salatu jami'ah itu artinya ayo kita mulai sholat. Dalam bahasa Arab tidak diucapkan, tapi diucapkannya dalam bahasa Indonesia atau Sunda. Ya, terus kumaha tuh imam mulai ngajak sholat nateh? Sama dengan bagaimana kita imam memulai sholat fardu. Setelah qomat ya, kemudian jamaah berbaris, apa yang dilakukan imam? Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah. Jadi imam begitu sampai ke tempat salat, ambil mic lalu berkata, silakan diluruskan dan dirapatkan safnya. Jangan ada yang kosong di depan, jangan ada yang bengkok-bengkok. Jangan ada yang renggang. Itu isyarat untuk membentuk shaf, bukan ajakan untuk melakukan sholat. Walhasil di dalam memulai sholat ini tidak ada adzan, tidak ada qomat, tidak juga as-sholatu jami'ah. Sekarang bagaimana tata cara sholat ini? Sholat Id dilakukan 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Umar, sholatul safar rakaatan, wa sholatul adha rakaatan, wa sholatul fitri rakaatan, tamamun ghaira qasr. Sholat safar itu 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, Idul Fitri juga 2 rakaat, sempurna tanpa dikosor. Rakaat pertama seusai takbiratul ihram bertakbir kembali 7 kali. Dan di rakaat kedua seusai takbir bangkit dari sujud bertakbir 5 kali. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fi tsaniyah 5 siwa takbiratai ruku. Adalah Rasulullah SAW bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali selain takbirakan ruku. Dan hadis ini diriwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini bukan hanya satu jalan, ada beberapa jalur peliwatan Sebagian di antara ada yang jalurnya dhaif, tapi yang lainnya sahih, yang menunjukkan bahwa ini sahih. Sehingga berkata Imam Al-Baghawi, wa hadza qawlu aktsari ahli al-ilmi min as-sahabah faman ba'dahum annahu yukabbiru fi salatil Id fil ula sab'an siwa takbiratil iftitah wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam qabla al-qira'ah. Kata Imam Al-Baghawi, ini pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama setelah mereka, bahwa dalam sholat Id takbir di rakaat pertama 7 kali selain iftitah. Jadi dengan takbiratul ihram jadi 8 kali. Jadi yang 7 kali itu setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, sedekap, lalu takbir lagi 7 kali setelah itu. Jadi 8 kali dengan takbiratul ihram. Juga 5 kali pada rakaat kedua selain takbir bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud menurut berdiri takbir kan? Takbir, lalu sedekap, lalu takbir lagi 5 kali, ya. Ini juga pendapat yang dipegang dan diamalkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Lalu ada istilah di kalangan para ulama, apakah ketika mengangkat tangan itu, ketika takbir itu angkat tangan atau tidak? Ada istilah. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khair Ibad menyatakan angkat tangan. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa kana Ibnu Umar ma'a taharrihi lil ittiba yarfa'u yadayhi ma kulli takbirah. Kata Imam Ibn Qayyim, Ibnu Umar orang yang paling ya berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengangkat kedua tangan di setiap takbir. Ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi ternyata riwayat Ibnu Umar dan juga ada riwayat Umar dhaif. Sebagaimana dijelaskan dalam Tamamul Minnah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, "Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kaunuhu ruwiya an Umar wa ibnihi la yaj'aluhu sunnatan wa la siyama anna riwayat Umar wa ibnahu hahuna la yasih. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Umar dan anaknya tidak menjadikan kedua mengangkat kedua tangan itu jadi sunnah. Karena apa? Karena riwayat Umar dan anaknya ini tidak sahih. Adapun riwayat dari Umar, farawahu al-Baihaqi bisanadin dhaif. Maka itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak boleh diamalkan. Berdasarkan hal itu, maka yang benar, kata beliau, adalah tidak mengangkat kedua tangan. Jadi takbir mah takbir dengan sedekap gitu. Tapi sekali lagi ini ikhtilaf. Ada ulama yang angkat tangan, ada yang tidak. Jangan berantem gara-gara itu, kamu mah tidak angkat tangan ya. Kalau poli celebet-celebet nyemes keras, angkat tangan ngaplek. Bukan itu urusannya. Tapi sunnah atau tidak. Juga tidak ada bacaan khusus antara takbir dengan takbir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbirataini saktatan yasira wa lam yuhfad anhu dhikrun muayyanun baina takbirat. Nabi sallallahu berhenti dulu sebentar antara takbir dengan takbir dan tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan doa khusus di antara takbir-takbir tersebut. Memang ada riwayat dari Ibnu Umar dikemukakan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, baina kulli takbirataini hamdulillahi azza wa jalla wa tsana'un 'ala Allah. Antara setiap takbir dengan takbir ada pujian kepada Allah dan ada sanjungan kepadanya. Adapun doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu pada hakikatnya bukanlah doa antara takbir dengan takbir. Itu talfiq namanya. Itu doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika tawaf. Tawaf disunnahkan banyak tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu disunnahkan untuk dibaca sebanyak mungkin ketika tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf wajib seperti tawaf qudum umpamanya, maka itu disunnahkan banyak dibaca. Tetapi itu tidak didalili atau dijadikan dalil untuk dibaca pada sholat id, pada takbir dengan takbir. Walhasil tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang doa antara takbir dengan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah dijelaskan ada khutbah yang dilakukan setelah sholat. Dan khutbah ini hukumnya sunnah untuk didengarkan dan tidak wajib. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abdullah bin Sa'ib, syahidul ida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada shalah qala inna nakhthubu faman ahabba ayajlis lil khutbah falyajlis wa man ahabba ayadhhab falyadhhab. Kata Abdullah bin Sa'ib, aku sholat id bersama Nabi SAW. Selesai sholat beliau berdiri dan berkata, aku akan khutbah. Siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah silakan duduk, dan siapa yang ingin pergi silakan pergi. Nah, di sini riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Sehingga berkata Imam Ibnu Qayyim, wa rakhasa sallallahu alaihi wasallam liman syahid al-id ayajlis lil khutbah au ayadhhab. Nabi memberikan keringanan bagi orang yang sholat id untuk duduk mendengarkan khutbah boleh, untuk pergi juga boleh. Dan ini menunjukkan mendengar khutbah id hukumnya sunnah. Maka siapa orang yang karena ada keperluan lalu dia pulang atau pergi setelah sholat id, maka tidak ada dosa baginya karena Nabi SAW pun membolehkan untuk pergi. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan kita sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Ustaz, apa ada nasnya bahwa kalau hewan kurban dipotong yang punya harus menyaksikan? Tidak. Bahkan nas yang ada boleh tidak menyaksikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, amaroni Rasul sallam an aku ma'ala budni wa an atasaddaqa fi luhumiha wa juludiha wa halaliha. Nabi SAW merintahkan aku untuk memotongkan kurbannya dan merintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, gajinya, dan merintahkan agar aku tidak memberi upah kepada yang mengurusnya dari binatang kurban itu. Lalu Ali menyatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah itu ngodok saku sendiri. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak menyaksikannya dan hanya memerintahkan. Jadi dibolehkan. Pertanyaan dari Radio Albayan Cianjur. Saya Asep dari Cianjur. Ada yang Saum Arafah ikut waktu Saudi, tapi sholat idnya ikut waktu Indonesia. Bagaimana menyikapi kasus ini? Ya biarkan aja, yang penting kita. Kalau orang lain demikian-demikian, ya EGP aja. Yang penting kita. Dan kita bersikap begini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, sering kita jelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma yusumun nas, wal-fitru yawma yuftirun nas, wal-adha yawma yudhuhin nas. Itu hadisnya satu. Ya, kata Nabi SAW, saum Ramadan itu harus dilakukan pada saat orang-orang di sekitar kalian saum. Idul Fitri juga harus dilakukan pada saat orang di sekitar kalian Idul Fitri. Dan Idul Adha juga harus dilakukan pada saat orang di sekitar kalian Idul Adha. Ini hadisnya menyatu, satu. Sehingga Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Sahihah ketika mensyarah hadis ini, beliau menyatakan demi persatuan umat maka ketiga ini harus sama. Enggak boleh beda-beda, ya. Dan disinilah ketaatan setiap rakyat kepada pemerintah masing-masing yang berwenang. Ingat, menetapkan waktu ibadah itu wewenang pemerintah, bukan ormas atau pribadi masing-masing, bukan. Itu wewenang pemerintah. Kalau semua orang bebas, kacau sudah. Ya, dan keputusan pemerintah adalah pemutus seluruh ikhtilaf yang ada. Seperti itu, tadi sudah dijelaskan. Walaupun namanya Saum Arafah, tidak berarti berkaitan dengan apa namanya aktivitas wukufnya jamaah haji di Arafah. Sekarang kalau enggak ada yang wukuf, apakah enggak ada saum? Ngapa apakah enggak ada yang Saum Arafah gitu? Dan wukuf belum ada, tapi Saum Arafahnya sudah ada, dan Saum Arafahnya dilakukan 9 Dzulhijjah. Dan setiap 9 Dzulhijjah Nabi tidak pernah mencari berita kapan penduduk Mekah wukuf di Arafah yang haji. Enggak pernah. Tapi ditetapkan berdasarkan hilal yang dilihat di kota Madinah. Seperti itu ya. Kalau orang berbeda ya terserah, mungkin dia punya apa pandangan tersendiri atau hanya ikut-ikutan atau ijtihad sendiri. Ingat ini masalah ijtihad, dia ikutlah ijtihad para mujtahid, para ulama. Bukan ijtihad seorang ustaz. Kalau ada ustaz keras ini begini dalilnya, itu ijtihad dia ya. Dan ketika dibenturkan dengan ijtihad para mujtahid, ternyata para mujtahid lebih banyak yang menekankan ikut pemerintah masing-masing. Boleh enggak mengganti akekah 6 orang dengan 1 ekor sapi? Tidak boleh, akekah itu khusus kambing. Kalau umpamanya ada kembar 7, semuanya wanita, 1 sapi, boleh enggak? Karena akekah itu syariatnya tetap kambing. Sapi itu khusus untuk kurban. Atau umpamanya ada 7 orang, ya, atau 3 orang, 2 laki-laki gitu, 2 laki-laki, kemudian 3 orang wanita, 5 berarti ya. 2 laki-laki kan berarti 4 ya kambingnya ya. Kemudian patungan jadi sapi, tidak boleh. Ini akekah berbeda dengan kurban. Apakah khutbah Id terbagi menjadi 2 bagian atau hanya 1? Maksudnya 2 kali atau sekali? Kalau khutbah Jumat kan berapa kali? 2 kali. Maka khutbah Id ini sekali, tidak 2 kali, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Adapun orang yang 2 kali khutbahnya, ya, itu didasarkan kepada hadis yang sangat dhaif jiddan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, hadisnya nomor 53. Abdullah bin Syabib, ya, meriwayatkan hadis yang sampai kepada Sa'ad radhiyallahu an, an-nabiyya sallallahu kana yakhthubu khutbatain yafsilu bainahuma bijilsatin. Bahwa Nabi SAW khutbah Id 2 kali dan dipisah dengan 1 duduk. Tapi di dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Abdullah bin Syabib. Kata Al-Bukhari, Imam Bukhari menyatakan dia munkarul hadis. Dia itu hadis-hadisnya diingkari karena kedhaifannya. Karena dia dalam riwayat yang disebutkan wadda'ul hadis, dia itu tukang memalsu-malsu hadis. Oleh karena itu hadis ini tidak bisa dipakai. Dan para jumhur ulama menyatakan khutbahnya 1 kali, tidak bisa dikiaskan kepada Jumat sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Wallahu a'lam. Uzain dari studio ada pertanyaan? Ada beberapa. Sok. Assalamualaikum. Salam. Mau tanya, apakah ada contohnya sebutan sebutan perintah kita berjabat tangan dipimpin sama lima dan ujung-ujung mendewakan kita? Jadi apa nih pak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Raisa di Padalarang. Apakah seusai sholat Id ada syariat bersalam-salaman? Tidak ada. Sholat apapun, baik sholat fardu, sholat Jumat, sholat Id. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan bersalaman sambil muter-muter, apalagi sambil sholawatan. Tidak ada satupun hadis riwayat tentang hal itu. Coba tanya apa sebabnya. Kita analisa, ya. Apakah Nabi dan para sahabat tidak bersalaman seusai sholat, baik fardu, jumatan, ataupun sholat Id? Apakah karena tidak tertarik dengan keutamaan bersalaman? Bersalaman kan keutamaan luar biasa ya, hebatnya ya. Menggugurkan dosa, menyatukan hati, bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Itu banyak keutamaan bersalaman. Apakah Nabi dan para sahabat tidak tertarik dengan itu? Mustahil tidak tertarik. Mereka, Nabi dan para sahabat, sangat tertarik dengan ibadah sekecil apapun, seenteng apapun. Sampai saking tertariknya dengan salaman, kalau ada bersama-sama bareng, di sana ada rumah, satu belok kiri, satu belok kanan, di sana salaman lagi. Saking tertarik. Tapi kenapa pada sholat enggak, termasuk sholat ini? Tidak mungkin tidak tertarik, ya. Kedua, apakah Nabi dan para sahabat lupa? Masa lupa tiap tahun? Ribuan sahabat, kita ingat, padahal daya ingat kita dibanding para sahabat jangan ditanya lah. Ya, bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik. Lalu apa alasannya? Itulah sunnah Nabi dan para sahabatnya seusai sholat. Kalau kita ingin memperoleh pahala sunnah Nabi seusai sholat, maka jangan bersalaman sambil muter-muter. Apalagi kalau sholat Id berapa ribu orang ya, bisa seharian ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh pahala sunnah dari Nabi SAW, lakukan seperti beliau, yaitu tidak bersalaman. Kalau mau bersalaman, cari momen lain selain momen yang rutin tersebut ya. Ya, cukup sampai di sini saja kita persiapan untuk sholat Id. Sholat Maghrib. Besok tidak ada pengajian di Al-Furqan ya, karena ada sholat Id. Insyaallah kita berjumpa kembali Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.